Masih bersama Wahana Musik kembali menghadirkan artis muda yang punya suara merdu. Siapa dia kalau bukan? Esa Risti Ndu Palap. Wahana Musik Ndu Palap.